Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk kalbu pada hari ini, untuk kembali kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-43 dari surah Al-Anbiya yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim walahum minna yushabun. Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak akan sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-43 ini merupakan argumen yang tegas dan transparan, jelas dari Allah Subhanahu wa taala tentang posisi dan kedudukan tuhan-tuhan yang mereka ambil selain Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya tidak memberikan manfaat apa-apa, bahkan tidak memiliki kekuatan apapun. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina, ataukah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Suatu hal yang menarik adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau ternyata mereka itu dijadikan tuhan, maka sebenarnya tuhan-tuhan mereka itu sendiri tidak memiliki kekuatan apapun. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka, ya, sesembahan-sesembahan itu, atau mengazab orang yang menyembah itu, maka Tuhan mereka itu tidak akan sanggup untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan apapun. Yad'una min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Di dalam surah Al-Hajj, bahwa mereka menyeru selain Allah Subhanahu wa taala yang ma la yadurruhum, yang tidak akan mampu memberikan mudarat kepada mereka, wa la yanfa'uhum, dan juga bahkan tidak mampu untuk memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Bahkan secara lebih tegas lagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas duriba masalum fastami'ulah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu zubaban walaw ijtama'ulah. Wahai manusia, sudah dibuat perumpamaan yang jelas bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah sekalipun tidak akan pernah bisa menciptakan seekor nyamuk pun, walaupun mereka itu semua berkumpul, ya, dewa air, dewa angin, dewa bumi, dewa darat, dewa laut, Tuhan api, Tuhan apapun yang disembah oleh manusia, Tuhan Lata Uzza, seandainya seluruhnya berkumpul, kata Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu zubaban walaw ijtama'ulah, tidak akan pernah bisa menciptakan seekor nyamuk pun walaupun mereka itu semuanya melakukan konspirasi, ya, bekerja sama semua. Ini suatu hal yang sangat tegas dan sangat hebat dari penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Tuhan-Tuhan yang diklaim dan disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala pada intinya sebenarnya tidak memiliki apapun dan tidak memiliki kekuatan apapun. Ini seharusnya menjadi satu penyadaran kepada kita semua untuk pada akhirnya kita menyadari bahwa tempat kita bersandar, tempat kita menyembah hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makalah tepat kalau kita benar-benar memahami di dalam pelaksanaan salat kita ketika mengatakan ihdinash shiratal alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki yaumiddin, pemilik hari kebangkitan. Itu semua seharusnya kembali memperkokoh keimanan kita bahwanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang harus kita sembah dan tempat kita bergantung dan tempat kita meminta. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jainal Arifin. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 43 dari surah Al-Anbiya menggambarkan kepada kita selain Allah itu lemah. Selain Allah itu tidak berdaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Adakah Tuhan-Tuhan yang dapat mencegah mereka dari azab, dari kekuatan kami, dari kekuasaan kami? La yastati'una nasra anfusihim. Tuhan-Tuhan atau apa saja yang kita idolakan, kita sembah, kita puji, kita puja, sebenarnya mereka sendiri tidak dapat menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong kita. Yang kita rasakan dia kuat, sebenarnya dia tidak bisa menolong dirinya yang merasa kita lihat dia kuat, apalagi untuk menolong kita. Walahum minna yushabun. Dan mereka tidak ada, tidak mungkin mendapat teman, yushabun, sahib, tidak akan mendapat teman dari apa yang kita perbuat. Artinya ketika Allah ingin membuat dia menjadi tersendiri, maka tidak akan ada orang lain yang akan menemaninya. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala dengan demikian adalah Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha kuasa. Sejauh mana kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, manusia memiliki kekuasaan. Ada kekuasaan Pak Lurah, ada kekuasaan dan kekuatan Pak Camat, Bupati, Gubernur, dan Presiden. Kekuatan dan kekuasaan mereka itu berjenjang dan terbatas. Kekuasaan Pak Camat hanya dalam satu kecamatan. Di luar kecamatan dia, dia sudah tidak berkuasa lagi. Dan kekuasaan Pak Camat ini memang melingkupi Pak Lurah. Tapi Pak Camat ini harus hormat dan patuh kepada Pak Bupati. Begitu juga Pak Bupati harus patuh dan hormat kepada Gubernur. Kekuasaan Gubernur walaupun agak luas dan diperebutkan oleh manusia karena keluasannya, tapi dialah harus manut-manut di hadapan Sang Presiden. Artinya kekuasaan mereka terbatas dan berjenjang. Berbeda dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam raya ini, pencipta dan pemiliknya, sampai detik ini Allah belum pernah menjual alam raya ini kepada satu manusia pun. Semuanya numpang dan minjam di dalamnya. Kekuasaan Allah itu mutlak, kekuasaan Allah dan kekuatannya itu tak terbatas. Sebesar apa kekuasaan Allah dan kebesarannya? Karena dia maha besar dan maha kuat, maka kekuatan dan kekuasaannya tidak terbatas. Bumi yang kecil di mana kita berada di sini beserta 6 miliar penduduk bumi lainnya adalah sebutir pasir dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Matahari di mana bumi berputar dikelilinginya, di samping bumi ada 9 planet, ada 8 planet lain, dan itu adalah bintang kecil di langit dari ribuan bintang atau puluhan ribu bahkan jutaan bintang lainnya. Itulah kekuasaan Allah yang begitu besarnya yang dapat kita ilustrasikan, dan betapa kecilnya manusia. Maka dengan demikian Allah berkata kepada kita, menyembah selain Allah adalah menyembah kepada Tuhan yang lemah. Berlindung kepada selain Allah adalah berlindung kepada sesuatu yang lemah. Minta tolong kepada selain Allah adalah minta tolong kepada sesuatu yang lemah. Berteman kepada selain Allah adalah berteman kepada sesuatu yang lemah. Di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa kembalilah kepadanya karena itu adalah sumber kekuatan. Kembalilah kepadanya karena itu adalah sumber pertolongan. Kembalilah kepadanya karena dia adalah sumber perlindungan. Kembalilah kepadanya karena dialah sang pemberi rezeki, pencipta dan pemilik alam ini. Berbahagialah mukmin karena Allah bersamanya di dunia dan di akhirat. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, di ayat 43 ini dari berbagai masukan tadi yang sudah kita peroleh dan kita pahami bersama, maka ada beberapa hal penting yang juga bisa kita ambil dan kita tarik dari pengertian ayat 43 ini, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk menyadarkan logika kita bahwa keberadaan Tuhan-Tuhan yang diklaim oleh manusia atau dipahami manusia selain Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidaklah ada. Kita harus berpikir secara logika dan kita buktikan secara logika. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan yang disembah selain Allah itu sebenarnya tidak dapat memelihara si penyembahnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih hebat lagi kata Allah, "Wala yastati'una nasra anfusihim," mereka sendiri tidak mampu menjaga diri mereka, "walahum minayusabun," bahkan kalau Allah turunkan kehancuran kepada mereka, mereka tidak dapat menghindar. Artinya apa? Patut kita tes kembali bahwa kalau ternyata selama ini kita ada mengagungkan adanya kekuatan selain Allah, adanya tuhan-tuhan selain Allah, coba kita coba berpikir secara logika. Kita lihat apakah memang betul-betul Tuhan yang kita sembah itu punya kekuatan. Coba colek, coba pukul sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika dia menghancurkan seluruh patung-patung yang disembah oleh kaumnya dan kemudian hanya meninggalkan satu buah patung saja ya, untuk membuktikan bahwa sebenarnya patung-patung yang disembah itu tidak punya kekuatan apapun. Ya, faraja'u ila anfusihim. Setelah mereka itu dibuka logikanya oleh Nabi Ibrahim, mereka mengatakan, akhirnya mereka tersadar, faqalu ma haula yantikun, sesungguhnya patung-patung ini tidak akan mampu untuk berbicara apapun. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah memiliki kekuatan akal. Kalau begitu pergunakan kekuatan akal kita untuk menjadi sebagai bukti, menjadi sebagai argumen yang mampu membuat kita tersadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak kita sembah. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.